بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين، أعاذني وأعزاكم الله، بابا دن إبو يعني دي ملياكا علي الله جل جلاله. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan. Segala puja puji hanya milik Allah Jalla wa'ala, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita pada hari ini, kita masih sanggup dan masih mampu untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah Allahu Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'amuk dan tafakkur fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Wabil khusus pada hari ini, insyaallah kita akan membahas ya secara kupas tuntas tentang pengurusan jenazah dari seorang tersebut sebelum meninggal dunia, yaitu pada saat mengalami nazak atau mau melepas ruh, sampai nanti insyaallah berkaitan tentang menguburkan mayit dan juga berkaitan tentang takziah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, pada kesempatan kali ini, pembahasan kita tentang pengurusan jenazah, itu kita bisa bagi beberapa poin berikut ini. Yang pertama, ya, berkaitan dengan pembahasan ketika kita mendapatkan ada saudara kita sesama muslim mau melepas ruh atau yang disebut naza, apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, ketika saudara kita sesama muslim tadi meninggal dunia, dipastikan dia sudah meninggal dunia, apa juga yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini berkaitan dengan pembahasan inti, yaitu pengurusan jenazah berkaitan tentang memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Kemudian pembahasan yang terakhir, adalah masalah takziah. Mudah-mudahan dengan waktu yang ya seadanya kita katakan, ya kurang lebih 3 jam ini, insyaallah bisa kita membahas tentang pembahasan pengurusan jenazah ini. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu ketika kita mendapatkan ada saudara kita yang mau meninggal dunia, yang kita lakukan adalah mentalkinkan. Mentalkinkan itu, kata-kata talkin itu terambil dari kata-kata laqqana yulaqqinu talqinan, yang artinya menuntun, membimbing untuk saudara kita yang mau meninggal dunia bil khusus, atau kepada manusia secara umumnya. Karena kalau sekiranya kita mendapatkan ada orang non muslim atau kafir mau meninggal dunia juga, apakah kita ini juga dianjurkan untuk menuntun dia membaca dua kalimat syahadat? Kita katakan iya. Hal itu berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkaitan tentang kasus pembantunya Nabi SAW. Kita tahu bahwasannya salah seorang pembantu Nabi SAW itu beragama Yahudi, non-Muslim atau kafir. Ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Nabi SAW membesuk sang pembantu, menjenguk sang pembantu. Ketika Nabi SAW sampai di rumah sang pembantu, Rasulullah melihat keadaan sang pembantu begitu luar biasa parah sakit yang beliau alami. Begitu parah sakit yang dialami oleh sang pembantu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh ayah pembantu tersebut mendekati pembantunya sambil membisikkan di telinga sang pembantu, "Ya gulam aslim, wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam. Taslam. Aku pastikan engkau selamat. Duniamu selamat, akhiratmu selamat." Sang pembantu melihat kepada ayahnya yang kebetulan berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang ayah paham apa yang diinginkan oleh anaknya, yaitu masuk ke dalam Islam. Kata ayah dari pembantunya Nabi SAW ini, "Ya waladi, aslim taslam ati Abul Qasim." Wahai anakku, masuklah engkau ke dalam Islam, dipastikan engkau selamat, dan taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang pembantu mengucapkan dua kalimat syahadat, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Beberapa saat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak begitu lama dari pengucapan dua kalimat syahadat tersebut, sang pembantu mangkat, meninggal dunia. Rasulullah tersenyum, wajah beliau sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Bahagia betul Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sang pembantu masuk Islam. Saking bahagianya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah jalla wa ala. Alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Segala puja-puji hanya milik Allah jalla wa ala yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Dari poin ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, jika sekiranya ada keluarga kita atau pemilik kita non muslim atau kafir, kemudian kita mendapati dia dalam kondisi sakaratul maut atau naza, maka bersegeralah kita tersebut untuk membantunya dengan cara membimbing agar keluarga kita tersebut atau saudara kita tersebut yang natabennya non muslim atau kafir, kita ya tuntun dia agar mau masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena dengan Islam inilah yang menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Jadi jangan sampai kita mendapatkan ada keluarga kita ataupun bukan keluarga kita, kita dapatkan bahwasannya dia mau meninggal dunia. Kita tahu ini orang kafir. Apalagi kita kenal. Suruhlah dia masuk Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak menutup kemungkinan buat kita untuk membimbing dia sebelum orang tersebut meninggal dunia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, memastikan dia tersebut masuk Islam. Wabil khusus lagi kita katakan kalau itu orang muslim, kita pastikan mentalkinkan dia dengan membimbing dia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah jalla jalalu meridhai beliau, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tolong bimbing, tuntun orang yang mau meninggal dunia agar dia tersebut sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari jalurnya Mu'ad bin Jabal, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa ucapan yang terakhirnya sebelum dia meninggal dunia, ucapan terakhir yang dia ucapkan la ilaha illallah, maka jaminan surga buatnya. Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Mu'ad bin Jabal juga. Hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. "Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dhalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu lah." Tidaklah satu jiwa meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, dia sanggup untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Pada saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, keluar dari kalbunya, dari hatinya yang paling dalam, dia yakin bahwasannya Allahu Jalla Jalaluh satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Dia yakin bahwasannya Muhammad bin Abdullah utusan Allah, meninggal dunia setelah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi talqin itu kita katakan ada sebelum orang meninggal dunia. Tentang masalah talqin tadi, berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, dan juga oleh Al-Imam Ibn Majah. Naam. Kemudian pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu mentalkinkan. Pembahasan yang kedua Jika kita tahu bahwasannya orang tersebut meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita tahu bahwasannya orang tersebut sudah meninggal dunia, maka kita hadapkan tubuhnya yang bagian sebelah kanan ke arah kiblat. Jika kita tahu bahwasannya saudara kita tadi yang meninggal dunia, dipastikan sudah meninggal dunia, maka tahapan yang kedua yang kita lakukan adalah menghadapkan tubuhnya yang bagian sebelah kanan ke arah kiblat. Jelas ya? Jadi ini tubuh sebelah kanan ini dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kepala ke sana, kaki ke sana. Jelas Bapak Ibu? Taib. Dalilnya hadis yang derajatnya hasan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang dimana di dalam hadis tersebut ceritanya Nabi SAW baru sampai ke kota suci Madinah. Kemudian beliau bertanya tentang sahabat beliau yang bernama Barra bin Ma'ruh radhiyallahu an. Aina Barra bin Ma'ruh? Faqalu, para sahabat menjawab, tufiya ya Rasulullah. Sahabat kita Barra bin Ma'ruh telah meninggal dunia. Wa amara bisulusihi laka ya Rasulullah. Wa awsa ayyuwajjahahu ilal kiblah limahtudira. Dan beliau Barra bin Ma'ruh berwasiat. Nah, dan beliau berwasiat dua wasiat. Yang pertama, sepertiga harta beliau itu dihadiahkan buat antum ya Rasulullah. Kemudian wasiat yang kedua, jika beliau meninggal dunia, tolong tubuh beliau dihadapkan ke arah kiblat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, asaba al-fitrah. Sahabat kita yang bernama Barra bin Ma'ruh tersebut, wasiat dia tersebut betul-betul dalam kondisi yang fitrah. Artinya benar wasiatnya tersebut. Ketika meninggal dunia, dipastikan saudara sesama muslim itu meninggal dunia, maka hadapkanlah tubuhnya tersebut ke arah kiblat, yaitu tubuh bagian sebelah kanan. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan sepertiga harta yang diwasiatkan buat Nabi SAW tadi kepada anaknya Barra bin Ma'ruh. Setelah itu Nabi SAW mendoakan doa seperti ini, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka. Ya Allah, ampuni dosa sahabatku yang bernama Barra bin Ma'ruh. Berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada beliau, dan masukkanlah beliau ke dalam jannahmu. Hadis derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Hakim dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Jadi ini tahapan yang kedua, kita katakan ketika kita tahu saudara kita sudah meninggal dunia dan itu sudah kita pastikan, maka tubuh si mayit yang sebelah kanan dihadapkan ke mana? Ke arah kiblat. Jelas Bapak Ibu? Nah. Taib. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, biasanya orang meninggal dunia matanya tersebut ke atas. Karena kita tahu ruh tersebut dicabut itu melalui ubun-ubun kepala, kemudian dibawa ke atas ke hadapan Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis sahabat yang mulia Barra bin Azib radhiyallahu an, dan Rasulullah SAW mengatakan, inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh jika dicabut, maka pandangan mata ini melihat ruh yang dibawa ke atas tersebut. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita mendapatkan ada orang yang meninggal dunia matanya itu memandang ke atas, bukan berarti dia tersebut su'ul khatimah. Ini memang yang menjadi kebiasaannya. Karena orang yang meninggal dunia tersebut, ketika ruhnya dicabut, ruhnya dibawa ke atas. Makanya mata ini mengarahkan pandangan kemana? Ke atas, melihat ruh yang dibawa ke atas tersebut. Nah, apa yang kita lakukan? Tahapan yang ketiga tersebut, taghmidu ainaihi. Kita pejamkan kedua matanya. Kita pejamkan kedua matanya si mayit tersebut. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam Abu Daud. Jelas Bapak Ibu? Yang keempat, mengambil kain atau yang sejenisnya seperti spray untuk menutupi tubuhnya si mayit dari kepalanya, wajahnya, badannya, pahanya hingga kakinya. Jangan dibiarkan si mayit tersebut jadi barang tontonan. Setelah kita mendapatkan si mayit tersebut sudah dipastikan meninggal dunia, arahkan tubuhnya ke arah kiblat. Kemudian jika kedua matanya terbuka, pejamkanlah matanya. Kemudian yang ketiga, tutuplah tubuhnya tersebut dengan kain atau spray atau yang sejenisnya. Jangan dibiarkan terbuka, apalagi jadi barang tontonan. Yang tidak berkepentingan, tolong jangan mencoba-coba untuk melihat si mayit tersebut. Bukan saudaranya, bukan familinya, bukan keluarganya. Apalagi yang meninggal tersebut lawan jenis kita. Ya, yang meninggal perempuan, bapak-bapak yang bukan saudaranya, bukan mahramnya, pingin melihat juga si mayit. Tidak boleh, Bapak. Begitupun juga ibu, apa kepentingan ibu melihat jenazah laki-laki yang bukan mahramnya dia? Ya, dia tidak bisa sentuh, dia tidak bisa pegang, dia tidak bisa cium juga. Maka oleh sebab itu kita katakan, kalau kita yang tidak ada kepentingannya, pada saat takziah tersebut cukup mendatangi pihak keluarga yang masih hidup untuk mendoakan si mayit, sekaligus juga mendoakan keluarga yang ditinggal dengan bacaan doa kita, Allahumallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah Jalla wa Ala melipat gandakan pahalamu dikarenakan kesabaranmu menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala ada dari pihak saudara dan kerabat yang meninggal dunia. Engkau sabar menerima ketetapan ini, ini pahala yang luar biasa. Dan semoga dengan hadirnya kita ini sebagai pelipur lara, dan semoga si mayit diampuni dosanya. Seperti itu saja. Jangan sampai kita tersebut sesuatu yang tidak ada kewajibannya kita, atau kita tersebut juga tidak diminta, maka jangan sampai kita ikut nimbrung di kamarnya si mayit tersebut. Nah, kita tutup tubuhnya si mayit dengan kain atau spray atau yang sejenisnya. Hal itu berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujja bi baghdin hibratin. Bahwasannya Rasul sallam ketika meninggal dunia, tubuh beliau ditutup dengan kain yang bergaris. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Kemudian selanjutnya, kita yang datang bertakziah, jika sekiranya belum dimandikan dan tentunya belum dikafankan, jika sekiranya juga yang meninggal dunia tersebut kerabat kita atau keluarga kita atau mahram kita, atau yang meninggal dunia tersebut satu jenis dengan kita, misalnya siapalah di antara antum meninggal, anak kenal sama antum, sama Pak Yongki misalnya, saya minta izin sama keluarga beliau, saya ingin melihat jenazah beliau, ingin mendoakan, ya bahkan saya boleh memeluk beliau, karena Pak Yongki itu sudah saya kayak saudara saya, seperti abang saya. Saya ingin sebelum dimandikan, saya ingin mendoakan. Nah itu dibolehkan. Kalau satu jenis, sama laki-laki. Tapi kalau istri beliau yang meninggal, apa kepentingan saya untuk melihat? Bukan kakak saya, bukan saudara perempuan saya, bukan mahram saya. Dan itu tidak boleh. Ibu-ibu juga boleh yang demikian. Untuk melihat jenazah kalau memang ada hubungan. Entah itu mahram ibu atau satu jenis sama-sama perempuan. Nah di situ ketika kita melakukan sampai di tempat takziah, kita ketemu dengan mayitnya, penutup dari wajah tadi berwujud kain atau spray tadi kita buka. Kalau sama-sama sejenis, yang artinya bukan mahram kita yang meninggal dunia, ya, kita boleh memeluknya atau mencium jidatnya, tidak menjadi masalah, ya, asal satu jenis. Atau kalau yang meninggal itu mahram kita, ibu kita, kita boleh memeluknya dan juga mencium jidatnya dan pipinya, cipika-cipiki. Tapi kalau bukan mahramnya, kalau bukan mahramnya yang meninggal ustaz, ibu-ibu pingin lihat jenazahnya ustaz, ngapain? Iya kan? Ustaz pingin didoakan. Subhanallah, doakan bisa dari jauh juga bisa. Saya pingin lihat terakhirnya ustaz saya bagaimana, ibu ngapain? Sudahlah, takut jadi fitnah, bukan begitu? Demi Allah saya tidak menyentuh. Iya, berhubung tidak menyentuh juga, ngapain pingin lihat juga? Bukan saudara, bukan mahram, bukan, ya kita katakan, bukan suami. Maka oleh sebab itu kita katakan, lebih bagus dihindari. Jelas Bapak Ibu yang saya maksud? Nah, ketika kita sudah sampai, kita buka penutup dari wajahnya. Tidak kita buka seluruhnya. Cukup apa? Yang menutupi wajahnya saja. Ya, boleh kita cium jidatnya, cipika-cipiki juga boleh. Ya, kalau misalnya memang betul-betul apa sayang sama yang meninggal dunia ini, boleh menangis. Tangisan yang wajar. Tangisan yang wajar. Bukan tangisan yang teriak-teriak kita katakan. Setelah itu kita doakan. Sebagaimana Nabi SAW ketika mendapatkan saudara sepersusuan beliau yang bernama ya Utsman bin Maz'un meninggal dunia, fakashafa an wajhihi, beliau buka penutup dari wajah yang menutupi wajahnya Utsman bin Maz'un, summa akkaba alaihi, dipeluk oleh Nabi SAW, faqabbalahu, dicium oleh Nabi SAW. Cium itu kita katakan bisa jidat, bisa pipi. Naam, tentu bukan mulut. Wabaka, dan Rasulullah menangis. Hatta ra'aitu ad-dumu'a tasilu ala wajnataihi. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah menangis sampai aku lihat tetesan air mata beliau tersebut membasahi jenggot beliau. Naam. Begitupun juga ketika Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar baru datang nih, langsung masuk ke rumah Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Itu pula yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Penutup wajahnya Nabi yang menutupi wajah beliau dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq jidatnya dan pipinya Rasulullah SAW. Kemudian dipeluk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis. Tangisan yang wajar. Kemudian mendoakan si mayit tersebut. Doanya apa? Ya, boleh doa yang umum. Kita sebut namanya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bertakziah, ya, ketika meninggalnya Abu Salamah, Rasulullah berdoa seperti ini: Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wabsah lahu fi kubrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunlah dosa Abu Salamah. Artinya kita sebut namanya boleh. Ya, siapapun orangnya. Allahumma ighfir li akhina yonki warhamhu. Ya Allah, berikan rahmat-Mu ya Allah kepada beliau. Kemudian apa? Lapangkan kuburannya. Nah, itu boleh dengan doa-doa seperti itu. Kalau tidak hafal doa yang maksud ini, maka tidak mengapa dengan doa berbahasa Indonesia sekalipun. Jelas apa Ibu? Intinya doa kita untuk si mayit memintakan ampunan dari Allahu Jalla wa Ala agar si mayit tersebut diampuni. Yang kedua, agar si mayit diberikan rahmat oleh Allahu Jalla Jalalu. Kemudian dilapangkan kuburannya, dimudahkan hisabnya, dan masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalalu. Naam. Nah, ini amalan-amalan yang kita lakukan sebelum apa? Si mayit tersebut dimandikan. Ini sudah meninggal Ibu. Ya, sekali lagi, sebelum meninggal dunia, ketika kita mendapatkan saudara kita sesama muslim nazar mau melepas ruh, apa yang kita lakukan? Mentalkinkannya. Atau secara umum manusia, dia non muslim, ustaz kafir, mau meninggal dunia, kalau bisa didakwahi agar dia tersebut apa? Masuk Islam. Agar dia tersebut mau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian jika dipastikan meninggal dunia, maka yang kita lakukan yang kedua apa? Menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, jika sekiranya matanya terbuka atau ke atas, maka tolong dipejamkan matanya tersebut. Kemudian yang keempat, tubuhnya ditutup dengan apa? Dengan kain atau spray yang sejenisnya dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian yang kelima, mendoakan si mayit. Jelas apa Ibu? Nah, itu berkaitan tentang masalah apa? Ya, si mayit sebelum meninggal, kemudian pas meninggal, sebelum apa? Sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan. Taib, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan tentang ghuslul mayyit. Memandikan si mayyit. Nah, sebelum memandikan, perlu persiapan-persiapan. Ya, berkaitan dengan persiapan untuk memandikan tersebut. Yang pertama, kita ketahui siapa yang memandikan. Ya. Orang yang paling utama untuk memandikan tersebut adalah orang yang diberikan wasiat. Ya. Misalnya saya berwasiat, jika saya meninggal dunia, saya meminta dengan sangat agar Pak Yongki dan Pak Agus untuk memandikan jenazah saya. Karena saya nilai dua orang ini orang dekat saya dan lebih bertakwa dan lebih soleh daripada saya. Tapi tentunya catatannya yang perlu kita garis bawahi, orang yang memandikan, yang kita berikan wasiat tersebut, orang yang paham dan mengerti tentang masalah tata cara memandikan jenazah. Sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Jangan main asal-asalan. Kadang nih, maaf, orang tua memberikan wasiat, jika dia meninggal dunia, maka anaknya yang memandikan. Tayib. Pertanyaannya, anaknya bisa gak memandikan jenazah tersebut? Kalau sekiranya tidak bisa, khawatirnya nanti ketika di tempat pemandian jenazah tersebut, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Apa tahapan awal untuk memandikan jenazah, bagaimana selanjutnya dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah, orang yang kita berikan wasiat tersebut, pastikan orang yang ya, orang yang paham dan mengerti tentang tata cara memandikan jenazah. Sekaligus juga dia tersebut orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang dimana orang tersebut paham, mengerti tata cara memandikan jenazah. Tapi ini orang soleh enggak? Karena kita tahu pada saat memandikan jenazah, bisa jadi kita tersebut ditampakkan aib-aib yang ada pada tubuh si mayit. Makanya oleh sebab itu, bapak, ibu, siapapun kita yang menjadi petugas memandikan jenazah, yang paling penting adalah menutupi aib dari si jenazah tersebut. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah Jalla wa Ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang pahala orang yang memandikan jenazah, kemudian dia menutupi aib yang ada pada tubuh-tubuh jenazah tersebut, dengan ungkapan Nabi seperti ini dari hadis Abu Rafi', "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi." Barang siapa yang memandikan jenazah, kemudian dia menutupi, menjemunyikan aib yang ada pada tubuh si mayit atau jenazah tadi, maka balasannya, "Ghufira lahu arba'ina marratan." Maka Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosanya sebanyak 40 kali. Allahu Akbar. Satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya harapan saya, bapak dan ibu bisalah memandikan jenazah ini. Nah, paling diutamakan tentu dari orang yang kita wasiatkan tadi, selain dia mengerti tentang masalah tata cara memandikan jenazah, yang kedua, ada amanah. Dia orang baik, orang yang bertakwa. Dia pasti menutupi aib saudaranya sesama muslim ketika memandikan jenazah tersebut. Sekaligus juga kalau bisa orang dekatnya, seperti anak-anaknya. Cuma perlu diketahui, bapak, kalau bapak yang meninggal dunia, maka yang dianjurkan jika dia bisa untuk memandikan jenazah, maka anak laki-laki yang memandikan jenazah ayahnya tersebut, bukan anak perempuan. Begitupun juga jika ibunya yang meninggal dunia, maka hendaknya apa? Yang memandikan siapa? Anak perempuannya, bukan anak laki-laki. Ini maaf nih, di tempat ini saya pernah takziah. Subhanallah, ada ustadznya yang memandikan jenazah ayahnya tersebut. Si ustadz mengatakan, anak-anaknya mana? Berkumpullah anak-anaknya semua. Padahal yang meninggal ayahnya. Anak-anaknya, baik yang laki ataupun perempuan, yang perempuan ikut juga nimbrung di tempat pemandian jenazah. Dan ini tidak boleh. Ya, tidak dibenarkan yang demikian. Yang boleh tersebut adalah jika yang meninggal dunia ayahnya, maka kita katakan apa? Yang memandikan itu anak laki-laki. Jika yang meninggal ibunya, maka yang memandikan siapa? Anaknya yang perempuan. Kecuali pasangan suami istri, boleh yang demikian. Nah, kalau misalnya suami yang meninggal dunia, istrinya boleh enggak memandikan jenazahnya? Boleh. Jika istrinya meninggal dunia, suaminya boleh enggak memandikan jenazah istrinya? Boleh. Kata Nabi SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkeluh kesah tentang keadaan beliau. Pada waktu itu sakit kepala ibunda Aisyah. Ya, wa ana aqulu, kata ibunda Aisyah, aku berkata di hadapan Nabi SAW, wansah, sakit kepala, pening. Qala Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada ibunda Aisyah, madarraki, tidak mengapa wahai Aisyah, laumitta qabli, jika sekiranya engkau meninggal dunia sebelum aku, faghasaltuki, maka aku pastikan aku sendiri, kata Rasulullah, yang memandikan jenazahmu. Wa kafantuki, aku sendiri yang akan mengkafankan jenazahmu. Summa salaitu alaiki, dan aku sendiri yang akan memimpin untuk menyolatkan jenazahmu. Wa dafantuki, dan aku sendiri yang akan meletakkan tubuhmu ke liang lahat untuk menguburkanmu. Hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad Ibnu Majah dan juga oleh al-Imam Ad-Darimi. Nah, dari hadis ini kita katakan bahwasannya boleh suami memandikan jenazahnya istri. Begitupun sebaliknya. Di dalam hadis ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, "Lau istaqbaltu min amri mastadbaltu," jika sekiranya aku ini mendapatkan dari perkaraku, artinya aku meninggal dunia, subhanallah, maka boleh engkau tersebut untuk memandikanku. Dan subhanallah, ma ghassala Rasulullah illa nisa'uhu, tidaklah yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Tapi pada saat itu kan istri-istri Nabi SAW tidak kuat. Akhirnya diwakilkan yang memandikan siapa waktu itu? Ada 3 atau 4 orang. Ya, setahu saya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seperti itu. Termasuk Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika ibu kuat, jangan sampai nanti ketika mau memandikan jenazah mewek, menangis. Nah, ini kan membingungkan nanti. Maka oleh sebab itu kita katakan untuk bapak insya Allah kuat. Tapi kalau ibu, saya gak yakin ibu kuat ketika suaminya yang meninggal dunia untuk dia sendiri yang memandikan jenazah tersebut. Loh, kenapa pasangan suami istri ini boleh? Dikarenakan pasangan suami istri ini kan diibaratkan oleh Nabi SAW, diibaratkan oleh Allahu Jalla wa'ala seperti pakaian. Sebagaimana yang Allahu Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 187, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, istri-istri itu adalah pakaian kalian wahai suami, kemudian kalian wahai suami pakaian istri kalian. Karena pasangan suami istri ini kita tahu, tahu luar dalam, ya, tahu apa yang ada di tubuh suami. Begitupun juga suami pun juga tahu apa yang ada di tubuhnya istri, seperti itu. Dan itu dibolehkan. Tapi jika sekiranya anak yang meninggal dunia, kebetulan yang meninggal dunia tersebut, ya, sudah balik, bagaimana hukumnya? Tidak boleh juga kalau sudah balik. Anak perempuan sudah balik, ayahnya tidak boleh memandikan anak perempuannya yang sudah balik tersebut. Kalau ibunya ada, maka ibunya yang memandikan. Ya, begitupun sebaliknya. Anak laki-laki sudah balik, meninggal dunia, maka ibunya tidak boleh untuk memandikan. Nah, kemudian para ulama berdebat tentang masalah anak yang belum balik. Bagaimana hukumnya? Disebutkan oleh para ulama, laki-laki maupun wanita boleh memandikan anak di bawah umur 7 tahun. baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, di sini yang sepakat, sebenarnya yang sepakat para ulama, jika anak tersebut ya di bawah umur 7 tahun, yang sepakat boleh ibunya atau perempuan yang lain untuk memandikan jenazah anak yang di bawah umur 7 tahun, baik anak yang meninggal tersebut ya laki-laki ataupun perempuan. Jelas ya, ibu-ibu? Jadi ada anak meninggal dunia, kebetulan anak tersebut ya umurnya belum sampai 7 tahun, maka sepakat ulama untuk ibu-ibu, hatta bukan ibunya, boleh untuk memandikan itu jenazah, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jelas ibu-ibu? Tapi tidak sebaliknya. Jika sekiranya ada anak perempuan yang meninggal dunia, ya, anak perempuan meninggal dunia, umurnya kurang 7 tahun, ayahnya boleh enggak memandikan? Sebenarnya secara hukum apa? Ada perdebatan di kalangan ulama. Tetapi pendapat yang rajih, sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau boleh. Makanya dalam kitab beliau, buku kecil ini, laki-laki maupun wanita boleh memandikan anak di bawah umur 7 tahun, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Sebab auratnya anak-anak pada usia tersebut belum dihukumi apa-apa. Ini menurut Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Taib, selanjutnya permasalahan lagi sebelum kita berkaitan dengan masalah memandikan. Apabila seorang laki-laki meninggal dunia di antara para wanita, ini menghayal dulu ya, di satu kampung, subhanallah, penghuninya, masyarakatnya semuanya perempuan. Ada enggak ya di sini, di Indonesia? Ini misalnya saja. Atau mungkin dalam satu perjalanan lah. Dalam satu perjalanan, ya, ada perempuan, kemudian ada laki-laki satu. Laki-laki ini meninggal dunia. Nah, kebetulan di negeri kafir ini meninggalnya. Enggak tahu mereka yang kafir tentang syariat Islam tentunya. Nah, apa yang dilakukan oleh para wanita yang muslimah tadi itu? Ya, memandikan atau sebatas tayamum saja? Yang benar ditayamumi saja. Jelas ya? Jadi apabila seorang laki-laki meninggal di antara para wanita, atau sebaliknya seorang wanita meninggal dunia di antara para laki-laki, maka ia tidak dimandikan. Maka ia apa? Tidak dimandikan. Yang dilakukan cuma sebatas apa? Tayamum saja. Karena kita tahu mandi, wudu, jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, diganti dengan apa? Tayamum. Jelas apa ibu? Kemudian selanjutnya, seseorang muslim diharamkan untuk mengurusi jenazahnya orang kafir, termasuk apa? Memandikan ya jenazahnya orang kafir, kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Atau ada kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya di kampung kita ada non muslim, ada kafir meninggal dunia. Keluarganya yang seagama dengan dia tidak mau untuk mengurusi. Kemudian orang-orang yang seagama dengan dia juga tidak mengurusi. Nah, dalam posisi ini kita katakan apa? Berhubung mereka tidak mengurusi jenazah orang kafir tadi, kita tidak mungkin membiarkan dia membusuk. Maka oleh sebab itu boleh untuk mengurusi jenazahnya orang kafir jika ada alasan seperti ini. Jelas Bapak Ibu? Tapi asal mula hukum boleh tidak mengusir jenazah orang kafir? Tidak boleh. Ya. Makanya antum tidak boleh ya yang mengikuti ritual mereka, termasuk mengikuti ritual mereka itu apa? Mengurusi jenazah mereka. Ya. Kan ada tuh yang bagian make up dan lain sebagainya itu. Pekerjaannya. Yang kerja muslim di situ. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak dibenarkan. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini darurat. Tetangga kita kafir. Meninggal dunia. Kita sudah kasih tahu keluarganya. Keluarganya tidak mau untuk mengurusi jenazahnya. Kemudian yang seagama dengan dia, kita kabarkan, kita beritakan. Enggak mau juga mengurusi jenazahnya. Maka dalam posisi ini apa? Boleh kita mengurusi jenazahnya. Bagaimana Ustaz? Dimandikan? Dimandikan. Dikafankan? Dikafankan. Dikuburkan? Dikuburkan. Tapi tidak disolatkan. Tapi apa? Tidak disolatkan. Karena untuk disolatkan itu kan isinya kan doa. Kita tidak boleh memintakan ampunan dari Allahu Jalla wa'ala agar orang kafir yang meninggal itu apa? Diampuni dosa-dosanya. Jelas ya? Nah itu terputus sudah. Dalilnya ketika Abu Talib meninggal dunia, yang mengurusi jenazah Abu Talib siapa? Anaknya yang bernama siapa? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib Muslim tidak? Muslim kan? Nah, yang mengurusi jenazah Abu Talib adalah Ali bin Abi Talib. Ya, Rasulullah yang memerintahkan, wahai Ali, tolong urusi jenazah ya si kafir ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa Ibu? Nah, kenapa kok tidak ada yang lain mengurusi? Tidak ada yang mengurusi jenazah Abu Talib pada saat itu. Maka Ali lah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi jenazahnya Abu Talib. Taib ya, tapi sekali lagi saya tegaskan asal mula hukum mengurusi jenazahnya orang kafir boleh tidak? Tidak boleh. Nah. Taib, kemudian tahapan memandikan. Yang pertama berkaitan dengan masalah tempat ini. Tempat untuk memandikan jenazah, pastikan tempatnya tersebut tertutup rapat. Jauh daripada pandangan manusia. Jangan di tempat terbuka seperti ini ya. Tidak boleh. Seperti lazimnya kamar mandi. Tertutup tidak? Tertutup. Ya. Makanya kalau sekiranya di rumah kita kamar mandinya luas, lapang misalnya, boleh enggak memandikan jenazah di kamar mandi? Boleh. Tempat yang tertutup. Ya. Kita kan belum ada kepikiran seperti itu. Kadang cuma ada bagian dari bagian masjid ditutupi dengan kain hijau seperti ini, ya. Kemudian dimandikanlah di situ. Padahal kalau ada tempat yang tertutup, atasnya tertutup, sampingnya tertutup, yang samping kiri juga tertutup, nah itu lebih bagus seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak ada kepentingan tidak boleh nimbrung di situ. Jelas apa Ibu? Nah, kemudian selanjutnya yang kita persiapkan, yang kedua, apa yang kedua untuk memandikan jenazah tersebut, air yang kita persiapkan tiga macam. Yang pertama, air yang sudah bercampur dengan daun bidara. Yang kedua, air yang sudah bercampur atau mungkin tidak bercampur tapi nanti kita sabuni si mayitnya, yaitu air yang sudah dicampur dengan sabun, atau nanti teknisnya disabuni dulu mayitnya baru kita kasih air, boleh juga begitu. Yang ketiga, air yang sudah bercampur dengan kapur barus. Dan air yang sudah bercampur dengan kapur barus ini yang terakhir penyiraman untuk si mayit, yang terakhir. Jelas apa Ibu? Nah, kalau sekiranya paling sedikitnya kan 3 kali penyiraman ganjil. Kalau masih keluar kotoran di kubur dan duburnya, maka kita tambah lagi 2, 5 kali. ternyata masih keluar lagi, tambah lagi 7 kali dan seterusnya. Yang jelas hitungannya itu harus apa? Ganjil. Paling sedikitnya berapa kali tadi? 3 kali. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan selain 3 jenis air tadi, yang pertama yang dipersiapkan kain atau yang sejenisnya seperti spray. Untuk apa kain? Untuk menutupi auratnya si mayit. Untuk laki-laki, pastikan yang tertutup bagian pusar sampai ke lutut. Ya, dari pusar sampai kemana? Ke lutut. Untuk wanita atau jenazah wanita, pastikan yang ditutup bagian dada sampai betis. Jelas ibu-ibu? Ibu-ibu jelas? Gak ada yang tidur ya? Ini hawa enak banget tidur ini. Nah, Taib, sediakan kain. Sudah disediakan ibu-ibu? Nah, kemudian yang juga disediakan ya, untuk kain 2. Pertama, kain yang kita akan siram dengan air. Yang kedua, kain nanti sebagai pengganti. Karena ketika selesai mandi, kita akan mengganti itu kain yang sudah basah, yang terkena air, dengan kain yang kering. Jadi sediakan minimal kain ada berapa? 2. Kain atau sarung sama ya. Kemudian, tolong sediakan handuk. Buat apa saat handuk? Buat mengeringkan tubuhnya. Sama sebagaimana lazimnya kita hidup, habis mandi kita lakukan apa? Handukan. Untuk mengeringkan tubuh kita yang basah. Bukan begitu? Handuk pun juga disediakan. Nah, selanjutnya, ya, berkaitan tentang memandikan, tahapannya. Ya, tadi sudah kita sediakan tempat tertutup, kemudian alat-alat untuk persediaan kita sudah sediakan, termasuk juga sarung tangan atau waslap, ya. Kita persiapkan juga sarung tangan atau waslap untuk membersihkan tubuhnya si mayit, terutama yang berkaitan dengan kubul dan dubur. Kemudian pastikan ada tempat pemandiannya. Kalau bisa sih anjuran saya ini untuk memudahkan bagian, misalnya apa tuh tempat pemandian itu namanya apa? Bukan keranda begitu ya. Bak mandinya itu di tengahnya itu kita lubangin. Supaya apa? Kita bolongin supaya apa? Air tersebut keluar lewat situ. Jadi tidak menumpuk airnya nanti. Syukur-syukur nanti airnya tersebut, ini teknis saja, langsung dari keran kemudian dialirkan dengan selang. Syukur-syukur seperti itu. Kalau tidak ada ya tidak mengapa, dengan digayungkan dari ember tidak menjadi masalah seperti itu. Itu sebentar untuk memudahkan kita saja. Jelas apa ibu? Nah, kemudian selanjutnya, si mayit tadi dalam kondisi berbaju kan, start gimana? Susah start sudah untuk apa melepas bajunya. Ketika sudah mayit tersebut diletakkan di atas tempat pemandian, kita ambil sarung dulu, satu sarung. Untuk apa? Untuk menutupi auratnya si mayit. Karena kita mau melepas apa? Pakaian yang dipakai oleh si mayit ini. Kalau untuk laki-laki, wajib untuk ditutupi bagian apa? Pusar sampai ke lutut. Kemudian kalau ibu-ibu tadi, perempuan, dada sampai ke betis. Nah, mayit dalam kondisi masih berpakaian, kita gelar, kita buka sarung untuk menutupi dulu. Berhubung susah sudah untuk membukanya secara normal, kita ambil gunting. Kita guntingi, boleh tidak? Boleh. Start tabzir, ya udah. Daripada nanti terbuka auratnya kelihatan betul, itu lebih berbahaya lagi. Maka kita sediakan gunting juga. Kalau sekiranya antum susah untuk membuka pakaiannya si mayit. Karena namanya orang mandi, Itu pasti apa? Polos dong, seperti itu. Cuma berhubung ini mayit, kita katakan kita yang memandikan tidak boleh melihat auratnya. Maka oleh sebab itu jaga-jaganya apa? Sediakan sarung. Nanti insya Allah dengan praktek lebih mudah lagi. Kemudian sudah dilepas pakaiannya, kemudian kain atau sarung sudah menutupi tubuhnya. Kalau laki-laki pastikan yang ditutupi itu perut hingga ke lutut. Kemudian kalau perempuan dada sampai ke betis. Selanjutnya kita angkat tubuhnya si mayit yang bagian atas kepala, kemudian punggungnya ini. Makanya kalau seorang diri kayaknya gak sanggup antum. Apalagi yang meninggal dunia gemuk. Ya benar, terus terang. Perlu asisten 3 atau 4 orang. Ya, tidak mengapa yang demikian. Nanti mungkin dipimpin oleh ustadz atau orang yang mengerti tentang memandikan jenazah. Nanti praktek insya Allah lebih jelas lagi. Diangkat itu punggungnya, kemudian sudah diangkat, dipegangi oleh teman kita, asisten kita. Nanti kita yang memimpin pemandian tersebut memijit-mijit dengan lembut bagian perutnya. Memijit-mijit apa? Perutnya dengan lembut, jangan kencang-kencang. Kayak cabut urat itu, jangan. Lembut betul. Kita ya, pegangnya itu lembut betul, ya. Kemudian kalau kita sudah melihat ada sesuatu yang keluar dari kubul dan duburnya, langsung segera kita bersihkan. Kita siram. Nah, disinilah kita katakan bahwasannya kita menggunakan waslap atau sarung tangan untuk membersihkan bagian itu. Kadang sebagian orang teman sadis nih. Ini saya yakin ini bukan dari saya jibrin ini. Ini menurut saya seram ini. Alat yang digunakan itu alat untuk membersihkan WC itu kayaknya. Iya kan? Ya ini sadis ini menurut saya. Iya kan? Itu gimana diucak-ucak begitu bagian kubulnya? Jelas ya? Ini tidak seperti itu. Nah, makanya start gimana kalau terpegang? Iya. Mau tidak mau untuk membersihkan itu memegang. Tapi memegangnya itu bukan apa dalam rangka untuk membersihkan. Makanya ditempeli waslap atau sarung tangan seperti itu. Karena kalau subhanallah, ini misalnya alat ya sesuatu. Kemudian kita kasih sarung atau kita kasih apalah ya, tisu dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan menurut saya. Seperti itu. Maka oleh sebab itu makanya kan anjurannya itu kalau ayahnya yang meninggal, anaknya yang laki-laki yang memandikan, kemudian jika yang meninggal tersebut, maaf, ibunya, maka anak perempuannya yang memandikan ibunya tersebut. Seperti itu. Karena ada bagian-bagian yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dibersihkan dan itu menggunakan tangan. Tapi menggunakan tangannya tangan apa? Tangan kiri. Nah itu supaya bersih, tidak keluar lagi kotoran, mau tidak mau kan? Seperti itu. Harus menyentuh dan memegang. Sekedar memegang saja. Jelas ya? Seperti itu. Nah, makanya waslap, sarung tangan harus disediakan. Nah, jelas sama ibu? Taib. Kemudian selanjutnya, sudah kelihatan bersih, tidak keluar lagi di kotoran, di kubul ataupun dari dubur, yang belakang ataupun depan sudah bersih. Setelah itu selanjutnya kita mewudukannya sebagaimana wudu sholat. Ini tahapan memandikan jenazah itu percis sama dengan apa? Sama dengan mandi junub atau mandi janabah. Nah, sebelum antum menulis mewudukan, maaf, ada satu yang saya lupa. Sebelum berwudu, baca bismillah. Jadi setelah bersih, membersihkan kubul dan duburnya sudah bersih, maka selanjutnya yang kita lakukan apa? Baca bismillah. Loh, kenapa baca bismillah? Karena setelah ini apa? Mewudukan dia. Jelas ibu-ibu? Bapak-bapak jelas? Baca bismillah. Setelah baca bismillah, dengan tulus ikhlas, kita mau memandikan ini. Kita mewudukannya dulu. Sebagaimana lazimnya, wudunya orang yang hidup mau sholat. Nah, membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur istinsyak. Cuma kalau berkumur-kumur dan istinsyak ini, airnya jangan sampai dimasukkan ke mulutnya ya, atau air tersebut dimasukkan ke hidungnya. Ini kinayah saja. Misalnya ada tisu nih, kita basahin, kemudian kita tempelkan di bibirnya dan giginya misalnya, atau mungkin dari bagian mulutnya tersebut dengan lemah lembut, bukan air langsung dimasukkan ke mulutnya sebagaimana lazimnya kita yang hidup ini. Enggak seperti itu ya. Begitupun juga istinsyak, membersihkan hidung, bukan air dimasukkan ke hidungnya. Ambil tisu, kemudian kita putar-putar begini, celupkan di air, kemudian bersihkan begini. Jelas? Bapak Ibu? Ibu-ibu lihat saya? Nah. Tep. Setelah itu, ya, tahapan berwudu, setelah berkumur-kumur dan membersihkan hidung apa? Membasuh wajah. Wajibnya satu kali, sunnahnya tiga kali. Kemudian setelah membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku. Ya, sunnahnya tiga kali, wajibnya satu kali, satu kali. Tangan kanan dulu sampai ke siku, kita basuh ya, karena ini bagian anggota wudu yang wajib untuk dibasuh. Kemudian baru tangan kirinya sampai ke siku juga. Setelah itu mengusap kepala dan kedua telinga. Cukup satu kali saja. Bolak-balik juga enggak Ustaz? Bolak-balik juga. Nah, bolak-balik juga. Sebagaimana lazimnya ketika kita hidup ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya apa? Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Jangan lupa sela-sela jari jemari. Jangan lupa apa? Sela-sela jari jemari kaki. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Hafal ya insyaallah. Setelah itu mengguyurkan air di kepalanya si mayit, satu kali guyuran saja. Mengguyurkan air ke kepalanya mayit, satu kali guyuran. Sudah Bu? Setelah mengguyurkan air satu kali guyuran di atas kepalanya mayit, kita keramasin dengan sampo. Sampo termasuk yang disediakan ya. Supaya apa? Wangi. Supaya wangi. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan, sama. Disampoin. Kelihatan sudah bersih kepalanya, maka kita lakukan tahapan selanjutnya. Mengguyurkan air tiga kali guyuran di atas kepalanya untuk tujuan membersihkan hasil keramas tadi itu. Berapa kali guyuran ibu-ibu? Tiga kali. Maaf ya ibu ya, saya sering menyebut ibu ini, kenapa? Saya takut ibu ketiduran. Nah. Atau main WhatsApp. Nah. Taip. Tiga kali guyuran tujuannya untuk apa tadi Bu? Untuk membersihkan dari hasil keramas tadi itu. Taip. Kemudian setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari kepala sampai ke kaki dengan mendahulukan anggota tubuh yang kanan dulu. Ya. Apa yang pertama dulu? Ambil air daun bidara dulu. Guyurkan ke tubuh yang sebelah kanan dulu, yang depan. Kemudian baru yang belakang, yang kanan. Setelah itu baru mengguyurkan air yang bercampur dengan daun bidara tadi, bagian yang kiri yang depan, baru setelah itu bagian kiri yang belakang. Jelas Bapak-bapak? Nah. Taib. Satu kali kan dengan guyuran daun bidara tadi. Kurang wangi. Kita pakai sabun. Teknisnya terserah. Mau itu sabun dicampur dengan air atau kita sabunin. Lebih bagus sih sabunin. Ya, disabunin, kita pegang dari leher-lehernya, kita sabunin keteknya, kita pegang, kita sabunin juga tubuhnya yang depan, tubuhnya yang belakang, ya. Termasuk jika sekiranya ada kotoran yang keluar lagi di dubur dan di kubulnya, kita bersihkan juga dengan sabun, boleh. Termasuk pahanya, betisnya, hingga kakinya. Setelah disabunin itu, baru air yang kedua nih. Air yang biasa. Ya, yang bercampur dengan air sabun tadi itu. Kita guyurkan. Teknisnya sama. Bagian tubuh yang kanan dulu, baru bagian tubuh yang kiri. Jelas? Sudah wangi, bersih. Perhatikan lagi, ini kan sudah dua kali nih. Gak ada yang keluar, Pak Yongki, gak ada. Gak ada yang keluar, Pak Agus, gak ada. Halas, yang terakhir. Yaitu dengan air yang bercampur dengan apa? Dengan kapur bagus. Tayyib. Berhubung tidak ada keluar, berarti dia tidak batal wudu. Tapi kalau misalnya ada yang keluar, kita tambah lagi. Berapa kali tambahannya? Dua kali. Karena harus hitungan apa? Ganjil. Sunnah ya, bukan wajib. Ya sunnah, hitungan ganjil. Nah, empat kali bersih. Pakai apa, Ustaz? Boleh gak pakai sabun lagi? Boleh. Apakah seluruh tubuh? Ya, itu pilihan. Boleh seluruh tubuh, boleh bagian itu saja. Bagian yang dimana kotoran telah dikeluar. Nanti kita guyurkan air, teknisnya sama. Bagian tubuh yang kanan dulu, baru bagian tubuh yang kiri. Kemudian yang kelimanya, yang terakhirnya apa dengan apa? Dengan kapur bagus lagi, air yang bercampur dengan kapur bagus. Apa tujuannya sih kapur bagus ini? Untuk apa? Untuk mengusir apa? Serangga, semut, dan yang sejenisnya seperti itu. Nah, ini kan dianggap apa? Batal wudu enggak? Ini bahasa memudahkan saja ya. Jangan sampai nanti, ini Ustaz kok mayit pakai batal wudu? Enggak. Ini untuk memudahkan. Agar antum ingat, kalau sekiranya lebih tiga kali, berarti nanti terakhirnya diwudukan lagi. Jelas ya? Diwudukan lagi. Jelas ibu-ibu? Bapak-bapak jelas? Nah, tayyib. Selesai kita dalam masalah memandikan. Tinggal praktek nih. Mau praktek langsung apa langsung mengkafankan? Mengkafankan dulu, tayyib. Gampang kok, mengkafankan lebih gampang lagi. Tayyib. Yang jelas tadi kita sudah selesai memandikan. Tidak ada lagi yang keluar. Yang terakhir guyuran air bercampur dengan apa? Air apa? Kapur bagus. Kata Nabi SAW, وَجَعَلْنَا fi akhirati kafuran au syai'an min kafurin. Gunakanlah kapur bagus pada basuhan yang terakhir atau campurkan sedikit kapur bagus. Ya. Kapur bagus adalah sejenis wewangian yang sudah dikenal, sifatnya dingin dan aromanya dapat mengusir serangga atau semut atau yang sejenisnya. Wallahu a'lamu bisawab. Nah, dan usahakan airnya tersebut yang digunakan itu air yang dingin ya. Kenapa air yang dingin? Subhanallah, kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, untuk mengadamkan dari dosa yang dilakukan oleh hamba ini ketika dia hidup. Wallahu a'lam. Tidak boleh dengan air panas, takutnya apa? Terzolimi dia, tersakiti kan? Boleh menggunakan air yang hangat misalnya. Untuk tujuan apa? Untuk menghilangkan kotoran misalnya. Misalnya ada kotoran yang tidak bisa hilang dengan air yang dingin ini. Kok masih aja tuh menempel itu kotoran? Caranya bagaimana Pak Agus? Ustaz, mungkin pakai air yang hangat atau yang agak panas sedikit bisa hilang itu. Oke, kita ambil serbet atau tisu dan lain sebagainya. Kita tempelkan di air yang agak panas atau hangat. Kemudian kita gosok-gosokkan, ternyata memang manjur, bersih. Nah, kalau untuk tujuan seperti itu, tidak mengapa yang demikian. Karena tujuannya apa? Untuk menghilangkan kotoran yang tidak bisa hilang dengan air yang dingin. Nah, Ustadz gimana nih Ustadz? Sudah 7 kali nih Ustadz. Kotorannya tetap keluar, darah tetap keluar, gimana? Bahkan sudah 9 kali. Nah, maka antum sediakan kapas. Dan apa itu? Maaf. Untuk penutupnya apa? Saya menyebutkan namanya apa gimana tuh? Handy plus kata orang ya. Seperti itu yang atau yang sejenisnya itu. Untuk menutupi supaya tidak keluar apa lagi? Tidak keluar darahnya lagi dan kotorannya. Boleh ditempel. Jelas, Bapak Ibu? Atau ditempel dengan kapas, kemudian ditaruh handy plus seperti itu, atau penutupnya kita katakan agar kotoran atau darah tidak keluar lagi. Selesai kita dari pembahasan tentang masalah memandikan ini. 6. Taib. Kemudian selanjutnya, apabila masih keluar kotoran seperti air kencing, atau mungkin feses atau kotoran atau darah setelah 7 kali basuhan, bahkan lebih, 9 kali misalnya, maka bagian kemaluannya atau ya lubang duburnya disumbat dengan kapas, lalu bagian yang terkena najis tersebut dibersihkan. Setelah itu barulah jenazah itu diwudukan lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya memang kalau seperti itu dianggap batal wudu, maka penutupnya harus apa? Diwudukan lagi. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwasannya tidak ada sunnahnya seperti ini, padahal ada sunnahnya. Jadi kalau dianggap batal, ya terakhirnya harus diwudukan lagi. Taib. Kemudian ini catatan tambahan saja. Apabila seseorang meninggal dunia ketika ia sedang ihram, haji atau umrah, maka ia dimandikan dengan air dan daun bidara saja dan kapur barus saja, tidak menggunakan sabun atau wewangian yang lainnya. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena kondisi dia meninggal pada saat apa? Ihram. Hal itu ya berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuhannituhu wala tuhammiruhu ra'sahu, dan janganlah kalian memandikannya dengan menggunakan wewangian, dan juga janganlah menutupi kepala laki-laki yang meninggal dunia pada saat ihram, baik haji ataupun umrah. Karena kita tahu kalau kita laki-laki ini pada saat ihram haji atau umrah, pakaian kita khusus ya, dengan dua kain putih, satu menutupi bagian bawah, satu lagi menutupi bagian atas. Kemudian kepala ini tidak boleh kita tutupi, baik itu pakai peci atau yang sejenisnya. Nah, ada teman kita atau saudara kita meninggal pas waktu ihram laki-laki, maka kita mandikan tidak boleh menggunakan sabun wangi. Yang boleh cuma sebatas air biasa, atau boleh dicampur dengan daun bidara, atau boleh dicampur dengan kapur barus. Adapun dengan sabun atau wewangian yang lainnya tidak boleh. Termasuk juga jika ia seorang laki-laki yang sedang ihram meninggal dunia, kepalanya tidak boleh ditutup. Jelas apa ibu? Ya, baik waktu memandikan ataupun nanti waktu dikafankan. Naam. Kenapa ya Rasulullah kau tidak boleh? Fa innahu yub'asu yaumal qiyamah mulabbiyan. Nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan melakukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Naam. Taib, itu tambahannya. Kemudian selanjutnya, ini untuk bayi. Untuk bayi yang meninggal dunia, prematur, yang telah mencapai usia 4 bulan dalam kandungan, haruslah dimandikan. Jika memang berwujud ya. Memang berwujud. Tapi kalau sekiranya tidak berwujud, cuma darah doang, maka tidak ada kewajiban untuk apa? Memandikan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bisawab. Taib. Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, mengkafankan jenazah. Yang pertama yang dipersiapkan, kain kafan. Usahakan kain kafannya warnanya putih, sunnah. Kalau warna yang lain boleh enggak Ustaz? Boleh, tidak mengapa. Cuma kan kain kafan yang putih banyak ya. Kain kafan yang tersedia 3. Ya, 3. Adapun yang mengatakan untuk wanita 5, ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan. Ya, tapi saya lebih condong apa yang ada buat laki-laki itu pula yang ada pada wanita, termasuk kain kafan yang 3 tadi, bukan 5. Karena disebutkan dalam hadis yang derajatnya dhaif tadi itu, kok 5? Satu kain untuk penutup kepala, satu kain untuk menutupi bagian tubuh yang atas, satu kain untuk menutupi tubuh yang bawah, kemudian 2 kain yang sisa untuk membalutnya. Untuk apa? Membalut tubuhnya si wanita tadi itu. Tapi sayang ini hadis apa? Dhaif. Jadi ibu-ibu, Kain kafan ibu nanti juga berjumlah berapa? Tiga. Itu pendapat yang rajih, pendapat yang benar. Meskipun kita katakan ada ulama yang membolehkan tadi dengan kain kafan lima tadi. Tapi sayang hadisnya dari sudut pandang derajat hadis, hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Nah, kain kafan usahakan dua yang putih. Satu kain yang lain kain putih, kain kafan putih yang bergaris. Ya. Dua kain putih yang polos, yang ketiganya itu kain kafan yang putih yang bergaris. Bapak Ibu tahu enggak rumah sakit zaman dulu menyediakan selimut? Selimutnya itu kan bergaris tuh, ada putih hitam. Seperti itulah untuk mendekatkan saja. Harus begitu Ustaz? Tidak harus. Tidak apa? Tidak harus. Yang penting tebal. Yang penting tebal dan lebar. Saya katakan ini kan kita berbeda-beda nih tubuh. Saya enggak tahu nih. Tolong ya kain kafannya yang standar ya. Jangan yang nanggung. Apalagi yang kurang sama sekali. Ya. Usahakan yang lebar, yang panjang, yang mencukupi tubuhnya si mayit tersebut. Nah, nanti setelah kain kafan tersebut sudah kita gelar, yang pertama yang kita gelar kain kafan yang putih dulu, yang polos. Sebelumnya kita membuat ikatannya dulu. Ikatan untuk mengikat apa? Kain kafan tadi. Apa istilahnya bahasa Indonesia itu? Talinya itu apa? Bukan tali pocong, enggak. Ya talinya lah. Ya itu bisa diambilkan dari kain kafannya. Tali ikatannya itu tidak mesti 7 ya. Secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Bisa 7, bisa juga lebih. Bisa 7, bisa juga kurang. Sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada hujjah dan dalil harus 7. Enggak. Jelas Bapak Ibu? Sudah kita bentang nih. Tali-tali tadi tersebut, tali pengikatnya sudah kita bentang. Baru kita yang bentang kain kafan yang pertama, yang polos. Ya. Kita dengan asisten kita atau dengan teman-teman kita menggelar itu. Sudah digelar kain kafan yang polos yang pertama, kita kasih minyak wangi. Yang wangi ya, jangan nyong-nyong nih. Nah. Taib. Kemudian sudah kita kasih minyak wangi, kita gelar lagi kain kafan yang polos yang kedua. Gelar lagi, dirapatkan seimbang ya, sama ujung ke ujung sama. Sudah kita kasih lagi apa? Minyak wangi. Taib. Sudah yang kedua, baru kita itu kain kafan yang bergaris tadi itu. Kain kafan yang bergaris kita gelar seimbang, sejajar, ya, satu dengan yang lainnya. Kemudian kita kasih wangi-wangian lagi. Taib. Jika sekiranya khawatir dan takut ada kotoran yang keluar di kubul dan duburnya, boleh kita kasih kapas di atas kain kafan yang bergaris tadi itu untuk menutupi apa? Lubang duburnya dan kubulnya. Ini untuk jaga-jaga boleh, enggak ada masalah. Bukan sesuatu amalan bid'ah ya, bukan. Jangan. Jangan mudah membid'ahkan. Tapi ini untuk jaga-jaga, takut kita tidak tahu. Jangan-jangan ada keluar lagi di bagian itu nanti. Makanya kita tutup. Ya, di kubulnya kita tutup, di bagian duburnya pun juga kita tutup dengan kapas. Maka sediakan kapas nanti. Usahakan kapas yang menyambung ya, yang kita gunting tuh bisa tuh. Ya, jangan kapas yang kita bisa ambil yang secuil-secuil itu. Usahakan kain kapas yang bisa kita gunting, yang bisa kita bentuk, bisa menutupi bagian belakangnya dan bisa menutupi bagian kubulnya. Jelas Ibu-ibu? Nah. Nah, setelah itu, nah, nanti proses untuk masalah si mayit tadi sudah kita gelar begitu, baru kita angkat nanti jenazahnya. Nah, nanti insya Allah ada teknisnya. Ustaz, tadi kan kainnya basah sudah. Nanti bagaimana caranya untuk mengganti dengan kain yang kering atau sarung yang kering. Nanti insya Allah kita jelaskan dengan praktek. Ya. Jadi yang kita bawa nanti, yang kita letakkan jenazah yang sudah dimandikan tadi, kain yang menutupi auratnya tadi itu dengan apa? Kain yang kering sudah. Jelas apa Ibu? Nah nanti teknisnya, sarung itu bukan nanti ditutupi, enggak. Nanti kita akan buka. Ada teknisnya juga bagaimana caranya supaya auratnya tidak kelihatan. Oke? Secara singkat, setelah itu kita tutup. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Jelas? Sudah, rapat nih. Baru kita ikat. Kita ikat dari bawah dulu. Kita ikat bagian bawah dulu. Kemudian betis atau lutut, paha, perut. Sampai nanti terakhir. Wajah, start langsung ditutup. Saya mau tanya dulu. Ada kerabatnya yang ditunggu enggak? Ada start anaknya belum datang dari pesantren. Kali dia mau melihat abahnya kan? Nanti penutupnya supaya bisa dibuka. Artinya jangan diikat mati dulu. Jangan diikat mati ya. Kita biasa saja tutup saja. Karena ada keinginan dari keluarganya si mayit yang masih hidup untuk mempertemukan dulu yang anaknya mau datang takziah. Maka itu yang terakhir. Jadi bagian kepala ikat matinya itu kapan? Terakhir. Nah sudah selesai itu berkaitan dengan apa? Nah boleh dikasih kapur barus, gak ada masalah. Bagian kain kafan itu yang bagian yang terakhirnya boleh dicampur dengan apa? Kapur barus. Tujuannya tidak lain untuk apa? Untuk mengusir serangga tadi. That's it, itu saja. Setelah itu nanti kita letakkan lagi tubuhnya, sudah dikapani ini, kita letakkan menghadap kemana? Ke kiblat. Bagian tubuh yang kanan dihadapkan ke arah kiblat. Nah, berhubung sudah dimandikan, berhubung sudah sudah dikafankan, silakan antum bapak mau ikut ke masjid untuk menyolatkan jenazah ini atau mau pulang langsung? Ustaz, ana mau pulang langsung, Ustaz. Ana juga ada jadwal Pak Yongki. Tolong dong bilang sama Pak Agus, kita ingin menyolatkan. Taib, boleh enggak kita solatkan di rumahnya? Boleh, bahkan yang afdal untuk menyolatkan jenazah itu yang afdal di luar masjid sebenarnya. Ya, cuma bukan berarti salah kalau sekiranya ada orang yang meninggal dunia disolatkan di masjid. Karena masjid sekarang ini kan subhanallah tempatnya lebar, besar ya. Ketika Suhail bin Baido meninggal dunia, Rasulullah menyolatkan jenazahnya Suhail bin Baido di mana? Di masjid, seperti itu. Termasuk juga pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, disolatkan jenazahnya di mana? Di masjid. Jadi, walhasil kita katakan untuk hukum sunnah, kalau rumah kita besar, Pak, kalau rumah kita besar, maka di rumah saja. Ya. Tapi kalau sekiranya, maaf, rumah kita terbatas, maka tidak mengapa jenazah itu kita bawa ke masjid untuk disolatkan jenazahnya oleh yang hadir atau oleh yang menyaksikan. Wallahu a'lam. Nah, berkaitan dengan masalah sholat jenazah, tahu dong sudah. Tidak perlu berpanjang lebar ya. Yang sepakat dululah kita yang jelas. Untuk sholat jenazah itu 4 kali takbir. Takbir yang pertama itu adalah membaca ta'awud dan surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa sepanjang-panjangnya. Kemudian takbir yang keempat boleh berdoa, boleh juga tidak. Kemudian salam. Salamnya boleh satu kali, boleh juga dua kali. Yang mengatakan salamnya satu kali itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang mengatakan salamnya dua kali itu hadisnya Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Mengangkat tangan enggak Ustaz? Terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan ulama. Sepakat ulama berkaitan dengan takbir yang 4 kali salat jenazah itu, untuk takbir yang pertama mengangkat kedua tangan sebagaimana lazimnya kita sholat mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Adapun takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat terjadi khilaf di kalangan ulama. Hadis Abu Hurairah menyatakan tidak perlu mengangkat kedua tangan. Tapi hadis Abdullah ibn Umar mengatakan apa? Mengangkat kedua tangan. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Tapi pastikan bahwasanya takbir yang pertama mengangkat kedua tangan. Taib, untuk perempuan nih, tambahan sedikit, tadi ada yang missing. Untuk perempuan yang rambutnya panjang, tentunya rata-rata rambutnya panjang ya ibu-ibu itu, boleh bapak nanti ketika memandikan itu kita sediakan sisir. Nanti kita apa? Sisiri, terutama buat apa? Wanita. Wanita ini kan rata-rata rambutnya apa? Panjang-panjang. Nanti ibu kalau sudah selesai memandikan, sebelum diangkat untuk dikafani, disisirkan dulu. Kemudian setelah disisir, rapi, baru nanti kita bikin 3 kepang. Kepang apa? Kuncir. Kepang sama kuncir sama enggak? Beda ya. Yang diikat-ikat itu namanya apa? Kepang apa kuncir? Kuncir apa kepang nih yang... Yang zaman dulu ibu-ibu tuh lagi cari kutu kadang, ya kan seperti itu loh. Kemudian kan diikat-ikat tuh disambung-sambung. Kepang apa kuncir sih? Kepang sama kuncir sama enggak? Kalau kuncir apa? Diikat. Diikat doang. Ya intinya diikat lah. Berarti intinya diikat. Dibikin kunciran atau dibikin kepangan lah. Halas ala kulihal. 3. 3, 1 di atas kepala ini, Bu. 1 di atas kepala, yang kedua dan ketiga di tanduk sini. Nah, sudah diikat nih rambutnya, dibikin 3 kunciran atau 3 kepang, kita letakkan tuh ketiganya itu di bagian belakang lehernya si wanita tersebut. Jelas Ibu-ibu? Jelas ya. Nah, kalau bapak-bapak kan rambutnya pendek ini. Disisir boleh, enggak apa-apa, seperti itu ya, tidak menjadi masalah. Kemudian tambahan, kalau untuk memandikan, kalau berkaitan dengan bulu ketiaknya panjang, itu boleh untuk apa? Dicabut atau maaf, dikerok kita katakan, bukan. Dikerok ya, bukan dicabut nanti ya. Dikerok, dihabiskan. Ya, maaf. Untuk bulu apa nih, bulu ketiak. Bulu ketiak, bulu ketek, kalau panjang boleh dibersihkan. Boleh apa? Dibersihkan. Tapi kalau bulu bagian bawah, sudah biarkan saja. Kalau bulu bagian bawah, al-anah itu, ini panjang nih misalnya, jangan. Sudah biarin saja. Jelas ya? Kemudian untuk kuku, si mayit pada saat memandikan, kalau panjang, dipotong. Jelas? Bapak Ibu? Nah, subhanallah, pertanyaan ini. Jika perempuan lagi haid meninggal dunia, dimandikan 1 kali apa 2 kali? Sama. Jadi kalau misalnya meninggal pas lagi haid, dengan dimandikan jenazah tersebut, itu sudah mewakili ibu ya. Jadi sudah cukup yang demikian. Wallahu a'lam. Nah, walhasil sekali lagi saya wanti-wanti, maaf, kalau bulu ketek atau bulu ketiak panjang, ya, abdolnya dibersihkan, ya, dikerok tadi, nggak apa-apa. Tapi dengan hati-hati ya, dengan pelan betul, jangan kasar. Kalau dicabutkan, ya kita katakan itu yang membuat ya, kalau kita hidupkan sakit tuh. Artinya itu termasuk bagian yang kasar. Jadi lebih bagus apa? Dibersihkan dengan alat cukur saja. Kalau kukunya panjang boleh dipotong, sunnah dipotong kita katakan. Kemudian kalau bagian bawahnya yang panjang, jangan, sudah, biarkan saja. Jelas ya? Baik. Kemudian kalau sekiranya yang meninggal dunia ini punya gigi palsu, kalau permanen sudah enggak perlu dilepas lagi. Jelas ya? Permanen nih, ditanam sudah. Kan ada tuh zaman sekarang ini. Enggak perlu didatangkan dokter, enggak perlu, sudah. Biarkan saja ya. Kemudian selanjutnya, kalau non permanen memang lepas, kita ambil, enggak apa-apa. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau sekiranya giginya emas gimana? Iya kan? Kalau bisa dilepas, lepas. Tapi kalau misalnya permanen sudahlah. Ya kan, kalau permanen sudahlah. Tapi rata-rata tuh zaman dulu kan, zaman dulu itu kan kita laki-laki ini nggak boleh pakai emas, bukan begitu? Ada sahabat waktu perang, hidungnya tertimpa pedangnya musuh. Akhirnya dia bikin hidung palsu dari apa? Dari perak. Bau. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kita laki-laki, ya. Subhanallah, antum lihat keadaanku. Aku menggunakan hidung palsu dari perak, bau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang tidak bau dengan menggunakan apa? Kata sahabat tersebut, dengan menggunakan emas tidak bau. Diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan kenapa? Darurat, emergensi kita katakan. Kita laki-laki tidak boleh pakai emas. Itu pakaiannya apa? Wanita. Itu pakaiannya wanita. Jelas apa ibu? Taib. Kita cukupkan sampai di sinilah dulu. Nah untuk salat jenazah, kalau yang meninggal dunia itu laki-laki, imam berada posisinya di mana? Di hadapan kepalanya. Bukan menginjak kepala ya. Di hadapan kepala. Kemudian kalau perempuan yang meninggal dunia, di tengah posisinya. Taib. Usahakan berjamaah salat jenazah tersebut. Kemudian kalau berjamaah, tolong dibikin 3 shaf. Karena kalau misalnya mayit itu disolatkan sebanyak 3 shaf, maka diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga kalau bisa kita katakan jumlah yang hadir 40 orang. Saya amanah nih Bapak Ibu, kalau saya meninggal ya, datang ya salat jenazah ya. Saya yakin Bapak Ibu orang muwahhidun ini ya, bertauhid semua ini. Insyaallah 40 orang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, tidak pernah datang ke dukun, peramal dan paranormal, maka insyaallah itu buat membela si mayit tersebut. Apalagi jumlahnya berapa? 100 kita katakan, apalagi jumlahnya apa? 100, masyaallah. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak apa? Semakin bagus kita katakan. Maka oleh sebab itu jangan kita tersebut tidak menyolatkan jenazah saudara kita yang meninggal dunia. Pahalanya besar. Menyolatkan jenazah itu pahalanya 1 qirat yang kita dapatkan. Kemudian mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka apa? Dapat berapa? 2 qirat. Menyolatkan jenazah, kemudian kita yang laki-laki ini melanjutkan mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka 2 qirat. Kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man syahida al janazata min baitiha, barang siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya, hatta yusalla alaiha, ya, kemudian sampai dia menyolatkan jenazah tersebut, atau hatta yusalliya, kemudian dia menyolatkan jenazah tersebut, man syahida al janazata min baitiha, barang siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya, hatta yusalliya alaiha, kemudian dia solatkan jenazah tersebut, falahu qiratun, maka dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, jika dia tersebut menyaksikan jenazah sampai ya didafan, sampai dimakamkan, dikuburkan, falahu qiratani, maka dia tersebut mendapatkan 2 qirat. Artinya di sini bisa diartikan hatta yusalliya alaiha, orang yang mengantarkan jenazah menyolatkan jenazahnya, atau bisa jadi hatta yusalla alaiha, menyaksikan jenazah takziah ke rumahnya, kemudian juga menyaksikan jenazah itu disolatkan. Maksudnya kitanya juga ikut menyolatkan jenazah, bukan sekedar menyaksikan saja. Nah, maka kita mendapatkan 1 qirat. Jadi ini bisa diartikan hatta yusalla alaiha atau hatta yusalliya alaiha. Kalau hatta yusalla alaiha, jenazahnya disolatkan. Kalau misalnya yusalli alaiha, artinya orang yang menyaksikan tadi ikut melaksanakan sholat jenazahnya. Ikut melaksanakan apa? Sholat jenazahnya. Maka mendapatkan 1 qirat, kemudian yang menyaksikan sampai jenazah itu dikuburkan, mendapatkan 2 qirat. 2 qirat itu apa ya Rasulullah? Mislul jabalaini al-azimaini. Seperti 2 gunung yang besar. pahalanya seperti itu. Pahalanya seperti itu. Bahkan dikatakan oleh Nabi, kullu qiratin misla Uhudin. Satu qiratnya saja itu seperti gunung Uhud. Antum yang pernah menyaksikan gunung Uhud, besar tidak? Besar. Seperti itulah kalau kita mau bertakziah kemudian menyolatkan jenazahnya, maka satu qirat yang kita dapatkan pahalanya seluas gunung Uhud. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut kepada sesi yang kedua, praktek ya. Siap Bapak? Siapa yang jadi aktornya? Enggak ada? Ada ya? Yang kecil aja, yang kecil jangan yang besar. Susah ngangkatnya. Di mana Pak Agus? Di luar. Di luar, oke. Okay. Tayyip. Ibu-ibu bisa lihat nggak? Dibagi dua aja, Sat. Di luar. Dua kali berarti? Enggak, dibagi dua aja. Oh, dibagi dua, oke. Okay. Tayyip, mungkin diatur dulu kali ya.